akan pelajari adalah pensyariatan jihad. Dan jihad ini sebagai penggunaan kesempatan dari, meskipun pelajarannya adalah pelajaran sejarah, tetapi karena sering sekali kaum muslimin belum sampai kepada bab jihad. Kaum muslimin belajar fikih, sebagian besarnya hanya sampai kepada sholat, puasa, zakat, haji, kemudian setelah itu bab muamalah, akad, tetapi tidak sampai kepada bab jihad. Padahal dia bagian dari fikih Islam. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan pensyariatan jihad, maka saya akan membahas lebih dalam tentang jihad ini, meskipun nanti kita tetap akan membaca apa yang ada di dalam fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mungkin pada dari mulai pertemuan ini sampai pertemuan-pertemuan beberapa pertemuan ke depan, kita membicarakan jihad dari sisi makna, kemudian macam-macam, kemudian hukum, kemudian tingkatan-tingkatan jihad, kemudian tingkatan-tingkatan jihad, keutamaan-keutamaan berjihad, kemudian kekeliruan-kekeliruan dari jihad, kemudian maksud dari berjihad. Maka kita akan pelajari insyaallah ta'ala tanpa kita meninggalkan pelajaran sejarah ini. Jadi poin pertama yaitu makna jihad secara istilah syariat. Jihad secara istilah syariat, pengertian yang paling bagus, salah satu pengertian yang paling bagus adalah pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan al-jihadu huwa badzul wus'i fi husuli mahbubil khalq fi husuli mahbubil haqqi wa daf'i ma yakrahuhu. Artinya, jihad adalah pengerahan usaha untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jihad adalah pengerahan usaha, baik itu usahanya nanti dengan harta, dengan tahta, dengan kekuatan, maka dia adalah badzrul wus'i, pengerahan usaha untuk mendapatkan apa saja yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian jihad secara istilah syar'i. Adapun macam-macam jihad, maka para ulama membagi kepada beberapa bagian. Yang pertama yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu berbagai macam contohnya. Di antara jihad melawan hawa nafsu adalah berjihad untuk mempelajari agama Islam. Di antara jihad melawan hawa nafsu juga adalah berjihad untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Di antara berjihad melawan hawa nafsu juga adalah berjihad untuk mendakwahkan apa yang sudah diamalkan. Dan di antara jihad melawan hawa nafsu juga adalah berjihad untuk sabar saat menghadapi rintangan ketika mendakwahkan. Maka ini adalah bentuk-bentuk jihad melawan hawa nafsu. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Di dalam hadis-hadis Rasul banyak penyebutan tentang jihad melawan hawa nafsu ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Isfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihadi an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu." Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Afdalul jihad man jahada nafsahu fi dzatillahi azza wa jalla." Jihad yang paling utama adalah seorang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk menegakkan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Melawan hawa nafsunya untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jihad melawan hawa nafsu, jihad jenis pertama. Jihad jenis kedua yaitu jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan dua macam, yaitu jihad melawan syaitan yang membisikkan perkara-perkara syubhat, yang membisikkan perkara-perkara syubhat, dan jihad melawan syaitan yang kedua adalah jihad melawan syaitan yang membisikkan perkara-perkara syahwat. Syaitan mempunyai dua godaan, syubhat dan syahwat. Godaan tersebut akan digodakan terus oleh syaitan kepada manusia, syahwat dan syubhat. Dan yang paling berat adalah syubhat, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Beliau mengatakan, "Al-fitnatu naw'an." Godaan itu dua macam. Fitnatu syubhat wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubhat, dan dia adalah godaan yang paling berbahaya dari dua godaan. Wa fitnatu syahwat, dan yang kedua godaan syahwat. Godaan syahwat seperti harta, tahta, wanita. Godaan syubhat seperti hal yang samar-samar dalam agama. Maka seseorang berjihad melawan syaitan, bagaimana caranya dia bisa melawan godaan syubhat dan syahwat? Cara melawan godaan syubhat dan syahwat disebutkan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan dari mereka a'immah, yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka mengambil petunjuk dengan petunjuk kami ketika mereka sabar dan mereka adalah meyakini ayat-ayat kami. Surat As-Sajdah ayat ke-24. Di sini terdapat kiat agar bisa melawan godaan syubhat dan syahwat. Syubhat dahulu, yaitu Allah berfirman wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Apabila ada syubhat-syubhat yang tersebar di tengah masyarakat kemudian sampai kepada kita, maka kembalikan kepada yang yakin. Yang yakin adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh misalkan godaan syubhat yang menyatakan bahwa Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Islam tidak boleh mengatakan kepada selain penganut agamanya kafir. Islam harus toleran. Islam harus tawadhu'. Tidak boleh mengatakan kepada selain penganutnya sebagai seorang yang kafir. Islam tidak boleh radikal. Siapa yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah disebut radikal. Cerita-cerita di dalam Al-Quran adalah fiktif atau fiksi. Hanya sekedar cerita yang paling penting adalah isinya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, dilahirkan dari seorang ibu hasil perkumpulan antara sel mani dan sel telur. Kemudian jadilah janin, kemudian keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau manusia biasa, maka perkataan beliau adalah perkataan selayaknya manusia. Kadang-kadang beliau berbicara pada saat marah, senang, berarti perkataan beliau tidak pantas dijadikan sebagai sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua syubhat-syubhat. Syubhat-syubhat itu cara melawannya dengan yakin. Saya beri contoh, yakinnya bagaimana? Islam adalah agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia biasa. Kenapa kemudian apa yang beliau ucapkan menjadi wahyu, menjadi hadis? Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikan kepada yang yakin. Itu maksudnya, kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya. Yaitu Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berucap kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini melawan atau berjihad melawan syaitan dari sisi syubhat. Berjihad melawan syaitan dari sisi syahwat yaitu dengan sabar. Lamma sabaru, ayatnya begitu berbunyi tadi. Ketika mereka sabar. Sabar di sini ketika ada syahwat harta di hadapan, dia bisa ambil, dia bisa tanda tangan, dia bisa memasukkannya ke dalam rekening, dia bisa memasukkannya ke dalam tabungannya, tapi caranya haram. Maka sahabat harus sabar. Sabar untuk tidak mengambil harta tersebut tanpa kebenaran. Ketika ada perempuan yang menggodanya, maka dia harus sabar untuk menjauhi godaan tersebut. Jangan pernah berhubungan dengan perempuan yang diharamkan, apalagi sampai berpacaran akhirnya berzina. Kalau sudah menikah akhirnya selingkuh, maka dia harus sabar. Nah, ini contoh bersabar saat menghadapi syahwat. Karena godaan yang digodakan oleh iblis adalah syahwat, syubhat dan syahwat. Intinya syubhat dilawan dengan keyakinan, syahwat dilawan dengan kesabaran. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau itu Tariqatul Hijrat, Tariqul Hijratain, wa tudra'u fitnatush syubhat bil yaqin. dan godaan syubhat dilawan, ditahan dengan keyakinan. Wa tudra'u fitnati syahawat bis sabr. Dan godaan syahwat ditahan dengan kesabaran. Baik. Kemudian jihad selanjutnya yaitu jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dengan empat tingkatan. Berjihad melawan orang-orang kafir dengan hati. Yang kedua, berjihad melawan orang-orang kafir dengan lisan. Yang ketiga, berjihad melawan orang-orang kafir dengan harta. Yang keempat, berjihad melawan orang-orang kafir dengan nyawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah melawan orang-orang musyrik, kafir ataupun munafik, dengan harta diri kalian dan lisan kalian. Tiga, harta, nyawa, dan lisan. Ini menunjukkan bahwasanya jihad melawan orang-orang kafir bisa dilakukan dengan tiga hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman banyak di dalam Al-Qur'an. Jahadu bi amwalihim anfusihim. Ya. Kalau seandainya Anda lihat di dalam Al-Qur'an, maka kita katakan walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina wahajaru wajahadu bi amwalimu anfusim. Orang-orang yang berjihad dengan harta dan diri mereka. Maka kita katakan tadi berjihad melawan orang-orang kafir bisa dengan hati, dengan lisan, dengan nyawa, dan dengan harta. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang kelima, itu yang keempat ya. Tingkatan jihad yang keempat adalah berjihad melawan para pelaku kezaliman atau pelaku kebid'ahan atau pelaku kemungkaran. Ini termasuk daripada berjihad. Berjihad melawan pelaku kezaliman atau kebid'ahan atau kemungkaran. Lihat hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummah qabli." Tidak ada seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ia di tengah umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Kecuali nabi tersebut memiliki orang-orang dari umatnya, orang-orang para pembela, sahabat-sahabat setia. Nah, ini menjadi pelajaran. Para nabi mempunyai para pembela, para sahabat-sahabat setia. Maka para ulama, pewaris para nabi, semestinya mereka mempunyai para pembela dan para sahabat-sahabat setia yang senantiasa membela kehormatan ulama tersebut, mendoakan ulama tersebut agar mendapat kebaikan dan semisalnya. Ya'khuduna bisunnatihi wa yaqtaduna bi'amrih. Sahabat dan para pembela nabi tersebut, mereka mengerjakan sunnah Rasul dan mencontoh perintah atau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thumma innaha takhallafa min ba'dihim khalufun." Kemudian akan terjadi setelah mereka orang-orang pengganti. Yaquluna ma la yaf'alun. Dan orang-orang pengganti ini akan mengucapkan apa yang tidak mereka perbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan mereka berbuat apa yang tidak diperintahkan untuk mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia orang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia orang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Kadang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, membenci hatinya perbuatan-perbuatan kezaliman, kebid'ahan, kesyirikan, maka dia adalah orang beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Dan tidak ada di belakang perkara tadi ya sedikit pun dari keimanan, meskipun hanya seberat biji sawi. Meskipun hanya seberat biji sawi. Maka inilah tingkatan-tingkatan jihad. Jihad melawan diri sendiri, hawa nafsu. Jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang pelaku kezaliman, kesyirikan, dan kemungkaran. Nah, ini beberapa tingkatan-tingkatan berjihad. Baik. Kemudian apa hukum jihad? Para ikhwah ahibati hafizakumullah taala, kalau kita perhatikan berdasarkan jihad-jihad yang empat tadi, maka jihad melawan hawa nafsu hukumnya fardhu ain ala kulli ahad. Yaitu jihad melawan hawa nafsu adalah diwajibkan atas setiap orang. Diwajibkan atas setiap orang. Tidak boleh diwakilkan. Diwajibkan atas setiap orang dan tidak boleh diwakilkan. Sedangkan jihad melawan syaitan juga fardhu ain atas setiap orang. Kenapa? Karena syaitan akan menjaga, akan mengganggu setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka berjihad melawan syaitan hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu artinya wajib atas setiap orang muslim. Adapun berjihad melawan atau musyrik atau munafik atau para pelaku bid'ah dan kemungkaran, maka di sini terdapat perincian. Jihad melawan mereka wajib atas setiap orang di dalam hati. Wajib atas setiap orang di dalam hati. Atau dan, bukan atau, dan wajib atas setiap orang dengan lisan atau dengan harta atau dengan tangan, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagian ulama berpendapat jihad melawan orang-orang kafir hukumnya fardhu kifayah. Jihad melawan orang-orang kafir hukumnya fardhu kifayah. Salah satu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 95. La yastawi al-qa'idun minal mu'minina ghayru ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidak akan sama orang-orang yang duduk tidak berjihad dari orang-orang beriman, selain orang-orang yang tua renta atau punya hajat, dengan kaum mujahidin yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka. Allah meninggikan derajat kaum mujahidin yang berjihad dengan harta dan nyawa mereka di atas derajat orang-orang yang duduk tidak berjihad. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi setiap orang dari mereka dijanjikan oleh Allah masuk surga. Wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azim. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, meninggikan derajat orang-orang berjihad di atas orang-orang yang tidak berjihad dengan pahala yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwasanya berjihad melawan orang-orang kafir, ya, sebagian ulama berpendapat dia fardhu kifayah. Fardhu kifayah artinya kalau seandainya sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain tidak diwajibkan untuk mengerjakannya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya jihad melawan orang-orang kafir fardhu kifayah adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad. Ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu minta izin untuk berjihad. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walida?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka lelaki tersebut mengatakan iya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihi ma fajahid." Karena maka berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Ini menunjukkan bahwasanya berjihad melawan musuh hukumnya fardu kifayah. Dari sisi mana? Karena sudah ada yang berperang. Sedangkan yang ini tadi yang minta izin kepada Rasulullah SAW, dikatakan oleh Rasulullah SAW, pulanglah berjihad mengurus orang tuamu. Ini menunjukkan bahwa berjihad melawan orang kafir, orang munafik, hukumnya fardu kifayah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Mughni, salah satu kitab rujukan dari mazhab Hambali, Al-Mughni. Kalau kitab Asy-Syafi'i rujukannya adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Ibn Qudamah mengatakan, "Li'anna birrul walidaini fardhu 'ain." Kenapa tadi orang yang minta izin tadi dia disuruh pulang, kemudian berjihad melawan mengurus orang tua? Karena kata Imam Ibn Qudamah, karena mengurus orang tua adalah termasuk hukumnya fardu ain. Mengurus orang tua hukumnya fardu ain. Artinya setiap orang wajib mengurus orang tuanya. Wal jihadu fardu kifayah. Sedangkan jihad itu hanya fardu kifayah. Fardu kifayah sebagian kaum muslimin mengerjakannya, sebagian yang lain tidak mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwasanya hukum memerangi orang kafir, orang musyrik, ya, orang Yahudi, Nasrani, maka pada saat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Kemudian poin selanjutnya, maksud berjihad. Apa tujuan dari berjihad? Maksudnya adalah mudah sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, "Wal jihadu maqsuduhu an takuna kalimatullahi hiyal 'ulya wa an yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa maqsuduhu iqamati dinillah." Jihad maksudnya adalah menegakkan kalimat Allah, agar kalimat Allah yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah. Dan maksudnya adalah agar agama seluruhnya untuk Allah. Maka maksud dari menegakkan agama Allah itu tadi, jihad adalah agar tinggi kalimat Allah SWT, agar agama Islam tersebar, agar hanya Allah yang disembah. Sebagaimana juga perkataan beliau, fal maqsudu bil jihad alla yu'bada ahadun illallah. Maksud dari berjihad adalah seseorang tidak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa maksud dari berjihad adalah bukan membunuh, tapi maksudnya adalah agar kaum muslimin tenang beribadah kepada Allah, kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang kafir agar mereka singgah, agar mereka memberikan peringatan kepada orang-orang kafir sehingga mereka tidak melakukan kesyirikan di atas muka bumi ini. Ini maksud berjihad. Maksud berjihad, Allah yu'bada ahadun illallah. Tidak diibadahi seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adhan, saya silakan adhan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Kita lanjutkan. Jadi maksud dari berjihad adalah alla yu'bada illallah. Tidak ada yang diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud jihad. Tidak ada maksud lain kecuali itu, untuk menegakkan agama Allah, agar orang beribadah hanya kepada Allah. Itu maksud dari jihad. Dan ini harus selalu ada di dalam benak kaum muslimin apabila sudah disyariatkan jihad. Tidak ada tujuan lain kecuali mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, keutamaan berjihad di jalan Allah. Keutamaan berjihad di jalan Allah yaitu adalah bagaikan berdagang dengan Allah. Bagaikan berdagang. Dan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keutamaan-keutamaan. Yang pertama, menyelamatkan dari siksa yang pedih di neraka. Dan yang kedua, mengampuni dosa. Dan yang ketiga, memasukkan ke dalam surga. Ini beberapa dari keutamaan berjihad di dalam Al-Quran. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 10-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 10-13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Nah, ini perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih. Apa perniagaannya? Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian jika kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa tajri min tahtil anhar wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibbuhuna nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang kita sebutkan tadi dan memasukkan kalian dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi, yaitu karunia yang lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah, kemenangan yang dekat, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ini keutamaan berjihad di dalam Al-Qur'an, surat As-Saff ayat 10-11. Adapun keutamaan berjihad dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa jihad adalah amalan paling tinggi dalam Islam. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'ad bin Jabal. Yang artinya, dan puncak amalan Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berjihad yang lain di antaranya yaitu jihad akan memasukkan seseorang dari pintu mana saja yang dia inginkan ke dalam surga. Jihad akan memasukkan seseorang dari pintu mana saja yang dia inginkan ke dalam surga. Jihad akan memasukkan seseorang ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidu fi sabilillah." Berjihadlah di jalan Allah. Sesungguhnya berjihad di jalan Allah babun min abwabil jannah. salah satu pintu dari pintu surga. Nah, ini dia. Kemudian keutamaan yang ketiga dari hadis Rasul tentang jihad adalah orang yang berjihad, mereka akan mendapatkan bidadari. Di dalam surga. Orang yang berjihad, mereka akan mendapatkan bidadari di dalam surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Termasuk keistimewaan jihad juga adalah dilepaskan dari fitnatul qabr. Ya, ini hadis yang tadi saya ingin sebutkan tentang orang yang berjihad akan mendapatkan bidadari dalam surga. Dan jumlahnya 72. 72 bidadari. Silahkan rasakan di mana Anda. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahidi 'indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid di sisi Allah memiliki 6 keistimewaan. Yughfaru lahu fi awwali duf'ah. Dia diampuni dosanya saat mati. Saat mati berjihad langsung diampuni. Wa yura maq'aduhu minal jannah. Diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Jadi saat mati dia diperlihatkan sudah tempatnya di dalam surga. Wa yujaru min 'adzabil qabr. Dan dijauhkan dari siksa kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Dan aman saat goncangan hari kiamat. Wa yudha'u 'ala ra'si tajul waqar. Dan diletakkan di atas kepalanya tajul waqar, mahkota keistimewaan. Al-yaqutatu minha khairu minad dunya wa fiha. Batu yakut yang ada dalam mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju 72 zawjah minal huril 'ain. Dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Kuatkah pian? Dinikahkan dengan 72 bidadari. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribih. Dan memberikan syafaat kepada 70 para orang dari kerabatnya. Ini keistimewaan jihad dalam satu hadis terdapat 6 keistimewaan. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam berjihad di jalan Allah. Kemudian, nah ini yang paling penting. Aturan-aturan dalam jihad. Aturan-aturan di dalam jihad. Yang pertama, atau secara umum, jihad aturannya adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Ini secara umum aturan jihad. Mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara rinci, aturan jihad satu, harus ikhlas. Berharap hanya pahala dari Allah. Yang kedua, maksud dari berjihad harus sesuai dengan yang disyariatkan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, maksud dari jihad adalah agar agama Allah tegak, agar orang-orang hanya menyembah kepada Allah, agar kalimat Allah ulia, tinggi. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'ah." Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki, dia berperang karena agar dianggap pemberani. "Wa yuqatilu hamiyah." Ada laki-laki lain yang berperang karena ingin dibanggakan. Hamiyah. Karena kabilah. "Wa yuqatilu riya'an." Ada seseorang yang berjihad karena riya. Ingin dilihat agar dipuji. "Fa ayyu dzalika fi sabilillah." Maka dari tiga jenis orang ini, siapakah yang berjihad di jalan Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah itu tinggi, maka dia adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan yang kedua. Maksudnya harus sesuai dengan yang disyariatkan. Yang kedua, harus berilmu tentang jihad. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Kemudian yang keempat, hendaknya jihad didasari dengan sikap rahmat dan kelembutan. Karena jihad dalam agama Islam bukan untuk menjadi bengis, menjadi kasar, menjadi seorang yang teroris, radikal, tidak. Tetapi jihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Ada hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi linnas ta'tuna bihim fis salasil fi anaqihim hatta yadkhulu fil Islam." Sebaik-baik manusia untuk manusia adalah kalian mendatangi mereka atau kalian membawa mereka dengan rantaian-rantaian, dengan rantai-rantai besi di leher mereka, hatta yadkhulu fil Islam, sampai mereka masuk dalam agama Islam. Jadi ada manusia-manusia yang begitu, yang mereka itu berjihad dengan lemah lembut karena tujuannya adalah memasukkan mereka dalam agama Islam. Kemudian yang kelima, hendaknya berjihad dengan sifat keadilan, jauh dari pelampauan batas dan kezaliman. Sikap ataupun aturan berjihad adalah harus dengan keadilan, jauh dari pelampauan batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190. "Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum." Perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. "Wa la ta'tadu." Tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan, melampaui batas. "Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 8. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan menjadikan kalian keburukan suatu kaum kemudian kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah itu lebih dekat dengan ketakwaan. Yang keenam, berjihad dengan izin pemimpin kaum muslimin. Baik kaum muslim pemimpin muslim tersebut dia orang yang baik, taat kepada Allah, ataupun yang buruk, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka memerintahkan untuk berjihad, maka kita wajib taat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada jihad setelah penaklukan kota Mekah, Evan. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Artinya hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ada lagi setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah pada tahun ke-7 Hijriah. Pada 8 Hijriah. Ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Maka tidak boleh lagi orang pergi dari Madinah atau dari Mekah ke Madinah disebut hijrah, tidak ada lagi. Ya. Ataupun orang Madinah pergi ke Mekah untuk memerangi kaum Mekah, enggak ada lagi. Karena sudah selesai. Kota Mekah sudah menjadi kampung Islam. Ya, maka pada saat itu yang ada adalah jihad melawan hawa nafsu. Berjihad dengan niat agar tidak terperosok dalam maksiat. Wa idza stunfirtum famfiru. Kalau seandainya kalian dimintai, ini yang jadi inti pembicaraan, dimintai untuk keluar berjihad oleh pemimpin, maka berjihadlah, keluarlah. Nah, ini menunjukkan syarat yang keenam, yaitu bahwa jihad harus dengan izin pemimpin muslim yang sah. Kemudian yang ketujuh, jihad sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Apabila keadaan kaum muslimin kuat, kokoh, maka sangat dianjurkan untuk berjihad. Yang kedelapan, jihad diperkirakan mendatangkan kebaikan. Kalau seandainya diperkirakan mendatangkan keburukan, maka diharamkan. Nah, itu kira-kira delapan yang dirincikan dari aturan-aturan berjihad. Sekarang saya akan sebutkan beberapa poin sebelum kita baca kitab kita. Beberapa poin tentang penyimpangan-penyimpangan saat berjihad. Apa saja penyimpangan-penyimpangan saat berjihad? Yang pertama yaitu berjihad karena ingin dikatakan pemberani. Maka ini hadis masyhur riwayat Bukhari, riwayat Muslim, bahwa manusia yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah rajulun ustushhid, seseorang yang mati syahid. Fa'utiya bih, lalu didatangkan dia di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah, lalu Allah memperlihatkan nikmat yang Allah telah berikan kepada orang tersebut dan dia mengakuinya. Kemudian kata Allah, fama'amilta fiha, aku tanyakan kepada engkau apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmatmu. Maka orang tersebut mengatakan, qataltu fik hatta stushhidtu, wahai Allah, aku berjihad karenamu sampai aku mati syahid. Allah mengatakan kadzabta. Kamu dusta. Walakinnaka qatalta la'an yuqal jari. Kamu dusta. Tetapi engkau berjihad agar dikatakan sebagai pemberani. Nah, ini kesalahan pertama saat berjihad. Niatnya agar dikatakan pemberani. Kesalahan yang kedua, niatnya untuk mengambil harta dunia. Niatnya adalah untuk mengambil harta dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ya'la bin Munayyah. Munayyah, saya jadi ingat kawan saya dulu di Damam. Beliau punya anak perempuan 3. Semua anaknya dinamai dengan huruf mim di depannya. Muna, Minhah. Apalagi ya? Muna, Minhah. Pokoknya huruf mim semua di depannya. Ya. Muna, Minhah. Sama dengan Mania. Mania. Ini termasuk daripada nama-nama yang bagus untuk perempuan. Muna, bagus. Bulughul Muna, Muna itu artinya adalah angan-angan. Cita-cita. Minhah, anugerah. Pemberian. Minhah. Muna, Minhah. Saya lupa satu lagi. Muna, Minhah. Pokoknya 3 anaknya perempuan. Orang India, nehi-nehi, cantik-cantik, Masya Allah. Ya, kecil-kecil sudah terlihat cantiknya. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, dari Ya'la bin Munayyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang 3 orang yang mensyaratkan 3 dinar sebelum berjihad. Kata Rasulullah SAW, ma ajidu lahu fi ghazwatihi hadhihi dunya wal akhirah illa dananiruhu allati samma. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mendapati untuknya pahala di dalam peperangannya ini. Baik pahalanya dia dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Kecuali cuma dinar-dinar yang dia inginkan tadi. Ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam berjihad adalah menginginkan dunia. Ya, seperti hadis tentang berhijrah. Rasulullah SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan atau karena wanita yang dia ingin nikahi, maka dia akan dapatkan. Bahkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan, maka dia akan dapatkan dunianya, dia akan dapatkan wanitanya. Enggak. Rasulullah SAW menyebutkan, maka dia akan dapatkan. Saking hinanya, enggak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk daripada kesalahan dalam berjihad. Yang ketiga, kesalahan dalam berjihad adalah untuk berjihad untuk membela kabilah. Membela kabilah. Keturunan, marga, suku. Kesalahan yang keempat adalah membunuh perempuan dan anak kecil di dalam jihad. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Annahu naha an qatlin nisa was-sibyan." Bahwa Rasulullah SAW melarang untuk membunuh para wanita dan anak-anak kecil. Yang kelima, larangan ataupun kesalahan dalam berjihad adalah membunuh diri sendiri dengan dalih jihad. Ngebom diri sendiri dengan dalih jihad. Ini adalah kesalahan dalam berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man taradda min jabal faqatala nafsah fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa yang melemparkan dirinya dari atas gunung lalu dia mati, maka dia di dalam neraka jahannam akan melemparkan dari atas tempat yang paling atas, kemudian mati, dan dia kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Artinya siksanya begitu, siksanya terjun gitu ya. Berarti siksanya orang yang ngebom lagi dirinya terus-terusan. Man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan minum racun lalu ia terbunuh, maka racun tersebut di tangannya, dia senantiasa meminumnya di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya abadi. Man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yajabiha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah besi, maka dia akan tusukkan besi tersebut ke dalam perutnya di dalam neraka jahannam, kekal abadi di dalamnya. Maka ini termasuk daripada kesalahan di dalam berjihad, yaitu membunuh diri sendiri. Yang keenam, kesalahan dalam berjihad adalah melakukan mutilasi terhadap musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Imran, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil muslah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memutilasi. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyiksa saat mempunyai tawanan. Ini termasuk daripada kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intahaba falaysa minna." Barang siapa yang Yang ketujuh, yaitu larangan ketujuh mengambil harta rampasan perang tanpa kebenaran, tanpa pembagiannya yang benar. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intahaba falaysa minna." Siapa yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan bukan dari kami. Itu yang keberapa sudah? Yang ketujuh. Yang kedelapan sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, larangan kedelapan adalah mencuri saat berjihad. Yang kesembilan, berkhianat saat ada kesepakatan damai. Nah, ini beberapa larangan-larangan saat berjihad. Kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya. Pensyariatan jihad di jalan Allah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu orang-orang yang masuk dalam agama Islam, mereka pada saat itu di Mekah masih sedikit. Maka tidak ada pensyariatan jihad. Tapi mereka berjihad dengan cara tetap menegakkan ibadah kepada Allah, berjihad melawan orang-orang kafir dengan berperang, belum ada di periode Mekah, tapi mereka berjihad dengan cara tetap menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian periode yang kedua yaitu diizinkan berperang, berjihad setelah hijrah, tetapi belum sebuah kewajiban. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 39. Belum kewajiban. Sudah diizinkan berperang tapi belum wajib. Ini setelah berhijrah, setelah pergi ke kota Madinah. Di kota Madinah kaum muslimin banyak, maka boleh diizinkan berperang, tapi belum kewajiban pada saat itu. Periode yang ketiga yaitu diwajibkan berjihad untuk melawan orang-orang yang memerangi. Jadi melawan orang-orang yang memerangi. Ini periode yang ketiga. Periode yang keempat yaitu periode memerangi orang-orang musyrik secara umum. Ya, memerangi orang-orang musyrik secara umum. Dan dalil-dalilnya disebutkan oleh penulis dalam kitab kita. Seperti dalam surah Taubah ayat 5, surah Taubah ayat 29. Taib. Kira-kira apa yang kita bisa ambil pelajaran dari periode-periode, tahapan-tahapan disyariatkannya jihad ini? Yang pertama yaitu hikmah Allah di dalam penciptaannya. Ketika di Mekah masih sedikit, tidak ada syariat jihad. Ketika di Madinah sudah banyak, sudah kokoh, iman sudah kuat, baru ada syariat jihad. Faedah pertama dari tahapan-tahapan jihad tersebut adalah hikmah dari pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Memang waktunya sudah tepat. Waktunya sudah tepat. Yang kedua, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan berjihad. Tujuan berjihad adalah menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lil wa yakuna ad-dinu lillah." Dan perahilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu maksudnya kesyirikan. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan, dan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwasanya jihad ditegakkan bukan untuk macam-macam, tetapi tujuannya adalah menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jihad bukan untuk memaksa orang masuk Islam, tetapi jihad adalah untuk menyebarkan agama Islam. Karena ada sebagian orang yang mereka itu mengatakan bahwa jihad tujuannya adalah pemaksaan agar beragama Islam. Lalu mana hak asasi manusia dalam agama Islam? Orang enggak mau masuk Islam kok dipaksa? Nah, maka jawabannya adalah bahwa jihad tujuannya yaitu menegakkan akidah, menegakkan agama, dan tidak berarti melarang ataupun tidak berarti memaksa seseorang untuk masuk dalam agama Islam. Kita hanya mendakwahi, yang tidak mau kita perangi, ya, agar agama Allah tetap, agar Allah tegak diibadahi oleh manusia. Yang keempat yaitu kalau kita lihat periode-periode Islam tadi dalam jihad, menunjukkan bahwa memang Islam bukan disebarkan dengan pedang sebagaimana dalam hadis disebutkan al-jannah tahta dhilalis suyuf. Surga itu di bawah naungan pedang. Hadisnya sahih. Tapi sebagian hadis ini menurut sebagian orang pemaksaan terhadap ajaran Islam. Kalau enggak mau dipenggal, maka kita katakan tidak. Kalau Anda lihat tahapan-tahapan pensyariatan jihad itu kan bertahap-tahap. Menunjukkan bahwasanya jihad tujuannya bukan untuk membunuh. Jihad tujuannya adalah untuk agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Nah, itu kira-kira muqaddimah tentang jihad. Berarti para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak perlu kita berpekan-pekan gitu ya, untuk membahas muqaddimah tentang jihad. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas tentang perang Badar Kubra. Dan ini menarik ya, bagaimana terjadinya perang Badar, sehingga apa saja yang kita bisa ambil. Bahkan perang Badar ini disebutkan oleh penulis hampir rinci dari mulai halaman 359 pada 376, hampir sekitar 20-an halaman. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Pertanyaannya apa? Iya, itu dalilnya. Itu dalil mereka bahwasanya nanti mereka akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Itu yang membuat akhirnya pemuda-pemuda yang awam, pemuda-pemuda yang belum paham agama, dan biasanya pemuda-pemuda yang mereka itu mungkin sedang dalam pencarian jati diri. Maka akhirnya diajak, kemudian diberikan pengertian-pengertian yang menyimpang. Akhirnya diajak melakukan bom bunuh diri. Dan salah satu iming-imingnya hadis tadi, lisyahidi situ khisal indallah. Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keistimewaan. Yughfaru fi awwali duf'atih. Diampuni dosanya saat pertama kali dia dibunuh. Kemudian diampuni dosanya saat pertama kali dia dibunuh. Kemudian memberikan syafaat kepada 70 para sahabatnya. Dikawinkan dengan 72 bidadari. Kemudian ada 6 tadi. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan jihad fardu kifayah. Tapi kita lihat di pernah Rasulullah menghajar 3 sahabat yang tidak ikut jihad. Jadi mohon penjelasan. Jadi sepertinya ini fardu kifayah kalau melihat ini yang tidak, karena yang tidak ikut justru dihajar. Kemudian yang kedua, bila terjadi, misalnya bila terjadi perang zaman sekarang, pemerintah kita memerintahkan jihad, terus terjadi tawanan perang, apakah tawanan itu masih bisa menjadi budak zaman sekarang ini, Ustaz? Ya. Antum mau dapat budak ya? Baik, maka jawaban yang pertama adalah jihad pada waktu itu peperangan Khaybar, Mas. Perang Khaybar atau Tabuk antara 3 itu. Tabuk kalau tidak salah. Perang Tabuk. Tabuk ada 3 orang yang tidak berjihad. Padahal sudah diperintahkan untuk berjihad. Kemudian mereka menunda-nunda. Sehari ditunda, 2 hari ditunda. Akhirnya ketinggalan. Akhirnya pas mau pergi, Nabi Muhammad SAW sudah pulang. Sudah pulang kembali. Maka mereka ini akhirnya diboikot oleh Rasulullah SAW. 30 hari tidak disalami oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memboikot juga. Bahkan setelah 30 hari, istrinya disuruh pindah rumah selama 10 hari. Setelah daqat alaihimul ardu bima rahabat, setelah bumi menyempitkan mereka akibat boikotnya Rasulullah SAW, maka turunlah wahyu yang membebaskan mereka. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu, dan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot orang tersebut. Tiga orang itu yang tidak mau ikut perang. Padahal tadi kita sebutkan hukum berjihad fardu kifayah. Artinya kalau seandainya sudah ada yang berjihad, maka yang lain tidak diwajibkan. Jawabannya mudah, Mas. Kenapa? Karena jihad pada saat itu diperintahkan oleh pemimpin. Kalau sudah diperintahkan pemimpin, maka seluruhnya wajib. Kecuali orang-orang yang memang tidak sanggup untuk berjihad. Seperti orang tua, orang sakit. Ya, jadi mereka itu diperintahkan. Saat diperintahkan itu menjadi hukumnya wajib. Menjadi fardu ain pada daerah itu. Misalkan kita tadi diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk berjihad melawan orang kafir. Ya, maka seluruh yang mampu wajib berjihad. Nah, tiga orang ini termasuk yang mampu dan mereka tidak ikut. Lalu Ustaz, tadi kan dikatakan fardu kifayah. Iya, asal hukum jihad fardu kifayah. Seperti sekarang orang berjihad melawan orang-orang kafir yang ada di Suriah, hukumnya fardu kifayah. Yang di sana mereka berjihad melawan orang-orang kafir. Sedangkan kita tidak diwajibkan. Ya, paham ini? Paham, Mas? Baik. Yang kedua adalah tentang bidadari. Apa? Tentang tawanan. Nah, kalau seandainya tawanan tersebut sekarang kita miliki, maka bagaimana? Iya, salah satu konsekuensi dari hukum jihad adalah apabila ada orang kafir yang menjadi tawanan, maka otomatis dia menjadi budak. Boleh digauli tanpa dinikahi. Kalau pian dapat tawanannya. Ini wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Betul kah? Tadi ada yang bertanya juga. Silakan. Untuk di aturan-aturan jihad tadi yang poin ke-6, berjihad dengan izin dengan pemimpin kaum muslimin. Pemimpin di sini pemimpin presiden umat. Kalau di kita. Bagaimana kasusnya Ustadz kalau misalnya ada yang akhir-akhir ini kan lagi ramai tuh, saya yang memimpin jihad, apakah itu termasuk ini Ustadz? Tidak. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Dia yang mengatur negara. Itu yang disebut pemimpin. Adapun pemimpin, misalkan ada sebagian kelompok-kelompok sempalan dalam agama Islam yang menamai pemimpin-pemimpin mereka dengan amir-amir, ini bukan pemimpin. Ini pemimpin di dalam tanah bersama semut-semut. Ya. Kemudian juga pemimpin-pemimpin yang mereka jadikan sebagai pemimpin, bukan pemimpin yang berhak untuk mengumumkan jihad. Pemimpin yang berhak untuk mengumumkan jihad adalah waliul amr. Yaitu pemimpin kaum muslimin yang mempunyai kekuasaan. Dia yang berkuasa, dia yang bisa memerintah, dia yang bisa melarang, dia yang mempunyai senjata, dia yang berkuasa. Itu yang berhak untuk menentukan berjihad dengan izin pemimpin. Wallah. Dan ini adalah salah satu aturan yang paling paling jelas membedakan antara ahlu sunnah dengan kaum khawarij. Kaum khawarij senantiasa mereka tidak mengikuti peraturan ini dalam berjihad. Asal ada yang menyemangati, kemudian berjihad. Akhirnya yang terjadi adalah kehancuran lebih besar dibandingkan kebaikan yang diharapkan. Lihat jihad-jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mendatangkan keburukan yang lebih besar dibandingkan kebaikan yang didapatkan. Jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan kebaikan. Meskipun waktu itu perang kalah di Uhud, kalah di Hunain. Maka pada saat itu tidak mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Ya. Wallahu a'lam. Betulkah makna jihad adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, Ustaz? Maka jawabannya, iya, tadi yang sudah kita sebutkan. Badlul wus'i fi husuli matlubil haq wa daf'i ma yakrah. Mengeluarkan usaha untuk mendapatkan kebaikan atau menahan keburukan. Nah, ini namanya jihad. Apakah seseorang yang meninggal karena kecelakaan dalam mobil yang terbakar itu termasuk mati syahid? Apakah akan diampuni segala dosanya? Maka jawabannya, semoga termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu ada lima. Yang salah satu dari lima tersebut adalah al-hariq. Orang yang terbakar. Mungkin dia termasuk daripada orang yang mati syahid karena terbakar. Tetapi tentunya gini, lima dari tersebut adalah orang yang terbakar, orang yang terbenam, tertimpa dengan bangunan, orang yang sakit perut, orang ini semua ada syaratnya. Syaratnya adalah tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang mensyirikkan Allah kemudian dia matinya, misalkan matinya dalam keadaan terbakar karena menyembah api, maka ini tidak syahid. Ya, wallahu a'lam. Apakah dosa bunuh diri sama dengan dosa orang yang melakukan syirik akbar? Tidak. Dosa bunuh diri dosa besar. Cuma tadi disebutkan khalidan mukhalladan fiha, kekal abadi dalamnya, maksudnya adalah saking lama. Maka disebut kekal abadi, saking lama. Atau maksudnya adalah orang-orang yang menghalalkan bunuh diri. Ini menjadikan dia kekal abadi di dalam neraka tidak keluar-keluar. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah itu maksudnya. Karena ada juga yang mengatakan bahwa orang bunuh diri tidak abadi di neraka. Tapi hanya sementara saja. Ini sudah saya jawab tadi. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang yang mati di atas dosa selain kesyirikan dan kekufuran, maka masih di bawah kehendak Allah. Masih di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di bawah kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dia ampun, diampuni. Kalau seandainya disiksa, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan kekafiran atau dalam keadaan munafik akbar. Maka pada saat itu, kalau dia tidak bertobat, maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Wallahu a'lam. Adapun kaum khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir di dunia. Di akhirat masuk dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perokok yang menyebabkan penyakit paru-paru juga dihitung bunuh diri atau minum racun? Maka jawabannya yang jelas dosa dan dijauhi. Ya, mau dia dinamakan bunuh diri atau minum racun itu tidak terlalu penting. Yang penting dia berdosa dan yang penting dia hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Ya. Kalau seandainya saya jawab, iya bunuh diri. atau ia disebut minum racun, lalu kenapa? Masih saja ada orang yang merokok. Maka yang paling penting adalah kita harus pahamkan bahwa rokok itu haram karena bisa membunuhmu. Rokok membunuhmu. Ya. Rokok itu haram karena bisa membunuhmu. Dan itulah anehnya otak orang-orang yang merokok. Mohon maaf kalau ada yang merokok. Sudah jelas ditulis oleh pabriknya, rokok membunuhmu, masih aja dibeli. Kemudian nanti cari dalih-dalih macam-macam. Ya. Maka rokok haram karena membahayakan kesehatan. Dan nyawa salah satu dari 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam. Ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang sangat dijaga dalam Islam. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga kesucian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah keutamaan jihad bisa didapatkan dari amalan yang lebih utama dari jihad seperti berbakti kepada orang tua dan lain-lainnya? Maka bakti orang tua mempunyai keutamaan. Berjihad mempunyai keutamaan. Ya. Kalau Anda ditakdirkan untuk bakti orang tua, baktilah sebaik-baiknya. Jangan sampai terlewatkan bakti tersebut. Dan jangan sampai mengeluh dengan bakti tersebut. Ada orang pernah curhat ke saya, "Ustaz, gimana ya? Saya ini Ustaz anak paling bontot, paling terakhir. Saya juga punya keluarga Ustaz, ada anak, ada istri. Karena saya anak paling terakhir dan saya yang menghuni rumah orang tua, akhirnya oleh kakak-kakak saya yang mengurus ibu. Tapi kan mengurus ibu ini tidak mudah Ustaz. Saya juga punya keluarga, saya ingin jalan-jalan dengan istri, dengan anak. Kalau ditinggal ibu sendirian tidak enak. Sedangkan nelfon kakak, kakaknya gak mau ngurus. Ya. Kakaknya tidak mau mengurus. Sedangkan kalau jalan sama ibu susah, kurang gesit, makanan terbatas, ibu tidak mau ini, sedangkan kita maunya ini. Kita tidak mau ini, ibunya mau itu. Maka bagaimana Ustaz? Susah. Maka jawabannya, ya, ini adalah salah satu ujian bagi orang yang mengurus orang tua. Dan ini salah satu jihad. Rasulullah SAW bersabda, "Fafihima fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Karena kadang-kadang mengurus kedua orang tua, terutama saat mereka sudah tua, lebih berat dibandingkan berjihad melawan musuh dengan mengangkat senjata. Berjihad melawan musuh, angkat senjata, ya, tembak-tembakan atau bunuh-bunuhan, terbunuh, selesai. Sedangkan berjihad mengurus orang tua, kadang dengan harta, kadang dengan tahta, kadang dengan perasaan. Ya. Berjihad mengurus orang tua harus dengan perasaan. Kadang-kadang seseorang sudah berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua, akan tetapi ternyata orang tuanya malah menganggap kita tidak berbakti. Pada saat itu kita tidak boleh marah. Kadang-kadang orang tua bandel, tidak mau dinasihati. Maka anaknya tidak boleh marah. Saya beri contoh, misalkan ada kawan saya waktu itu, dia tua, umurnya 50-an. Bapaknya tentunya lebih tua. Kemudian beliau mengatakan, "Ustaz, lihat, bapak saya ini Ustaz, bandel orangnya. Saya bilang, Pak, jangan naik ke tangga. Nanti kalau naik tangga, bapak jatuh. Jatuh patah kaki, yang ngurus saya juga." Maka saya bilang tidak boleh mengatakan seperti itu. Akhirnya Ustaz, kejadian. Naik tangga patah kakinya. Sekarang yang ngurus ratusan juta saya nih. Maka saya katakan enggak boleh begitu. Ya. Kenapa? Karena harus sabar. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahum uff." Kalau seandainya salah satu atau kedua-duanya di rumahmu, dalam keadaan tua renta, maka janganlah ucapkan perkataan ah. Semakin tua semakin sulit diatur. Seorang ibu misalkan, ibu dilarang untuk minum yang manis-manis karena beliau punya kencing manis ataupun punya tekanan darah tinggi. Tetapi beliau suka yang manis-manis. Ini tidak boleh dibentak, dimarahi. Nah, disitulah jihadnya. Kemudian juga memperhatikan perasaan ibu, bapak. Kita yang masih muda, giginya masih ada. Kita suka makanan gorengan. Panas-panas, kriuk-kriuk. Ibu sudah ompong. Bapak sudah ompong misalkan. Maka pada saat itu seseorang harus memperhatikan perasaannya. Ya, bu silakan bu makan tempe goreng. Mana sih din kawa? Ya sini aku mama ke ya pak. Maka carikan pada saat itu misalkan bingka atau apa yang buat sidin mudah untuk dimakan. Nah di situ letak jihadnya. Berjihad dengan harta, berjihad dengannya tenaga, berjihad dengan perasaan. Nah, apalagi kadang-kadang terjadi ini skala internasional, international crime, skala internasional. Hubungan antara istri dengan ibu mertua, yang itu ibu kita. Nah, ini sering terjadi cekcok. Jarang hanya orang-orang yang kuat dan sabar yang benar-benar bisa berhubungan dengan baik. Baik istri dengan mertua, mertua dengan istri. Ya. Kadang-kadang rangut-rangutan antara mertua dengan istri. Tidak berbicara, ya. Kemudian tidak tegur sapa. Nah, ini si suami harus bagaimana caranya dia tetap bisa berbakti kepada ibu dan itu yang didahulukan, tapi tidak menzalimi istrinya. Nah, ini yang menjawab tadi pertanyaan bahwasanya apakah keutamaan jihad bisa didapatkan dari amal yang lebih utama? Ya, tergantung kalau seandainya dia benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, maka disebut juga dia berjihad di jalan Allah. Mengurus kedua orang tua. Karena kan pengertian secara syar'i jihad adalah mengeluarkan usaha untuk mendapatkan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang menahan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jihad mengurus orang tua kadang-kadang lebih besar pahalanya dibandingkan berjihad mengangkat senjata. Semoga bermanfaat dan insya Allah pekan depan kita lanjutkan tentang kalau tidak libur ya, biasanya awal bulan libur. Kita lanjutkan tentang Perang Badar Kubra. Dan Perang Badar Kubra ini menarik. Ya, banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya. Bahkan sampai Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, beliau menyebutkan 20 halaman hanya untuk Perang Badar ini. Karena memang di dalamnya terdapat pelajaran dan kisah-kisah yang luar biasa. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.